Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunia wad-din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para pendengar yang berbahagia dimanapun anda berada, alhamdulillah dengan rahmat dan kasih sayang Allah kita dapat bertemu pada hari ini dalam suasana pengajian Al-Quran kita untuk memahami secara lebih dalam firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan hari yang berbahagia ini kita akan mencoba untuk membahas lebih lanjut keterangan ayat 203 dari surat Al-A'raf yang bertemakan tentang Al-Qur'an dan juga zikir. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza lam ta'tihim bi ayatin qalu laula jitabaitaha. Qul innama attabi'u ma yuha ilayya min rabbi hadza basairu min rabbikum wa hudan wa rahmatun liqaumin yu'minun. Dan apabila kamu tidak membawa suatu ayat Al-Qur'an kepada mereka, mereka berkata, mengapa tidak kamu buat sendiri ayat itu? Katakanlah, sesungguhnya saya hanya mengikut apa yang diwahyukan dari Tuhanku kepadaku. Al-Quran ini adalah bukti-bukti yang nyata dari Tuhanmu, petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Pada pendengar yang budiman, dimanapun anda berada, pada ayat 203 ini Allah Subhanahu Wa Taala menerangkan tentang Al-Quran. Dan ini punya kaitan yang sangat erat dengan keterangan terdahulu. Kalau di dalam keterangan dan penjelasan dari para narasumber kita pada hari-hari yang lalu tentang syaitan, bagaimana godaan syaitan dan juga para pembantu syaitan, maka di dalam keterangan ayat 203 ini Allah ingin memberikan penjelasan kepada kita bahwa salah satu cara lain untuk menyelamatkan diri daripada godaan syaitan agar hidup ini lebih terarah dengan baik adalah dengan cara berpegang kepada Al-Quran dan banyak-banyak membaca Al-Quran. Ini disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keterangan yang cukup jelas di akhir ayat ini ketika Allah mengatakan hadza basairu mir rabbikum wa hudan wa rahmatul liqaumin yu'minun. Jadi Al-Qur'an ini kata Allah adalah basair, merupakan bukti-bukti yang nyata dari Tuhanmu. Wa hudan, petunjuk, wa rahmah, dan juga rahmat dari Allah liqaumin yu'minun, bagi orang-orang yang mengimaninya. Kembali kepada Al-Quran adalah merupakan salah satu solusi untuk menyelesaikan berbagai permasalahan di dalam kehidupan ini. Karena Al-Quran adalah pedoman bagi umat Islam di dalam kehidupannya. Bila ingin hidup ini teratur, bila ingin hidup ini menjadi sukses, maka kembalilah kepada Al-Quran. Bila ingin hidup ini hudan, mendapatkan petunjuk, maka kembali kepada Al-Quran. Dan bila ingin merasakan kehidupan rumah tangga yang sejuk dan kemudian anak-anak yang dirasakan sangat-sangat menjadi buah hati dan buah sibiran tulang kita, ketika kita ingin merasakan kehidupan masyarakat merupakan satu kehidupan yang saling menjaga satu sama lain, kehidupan yang betul-betul tenang, tidak mengganggu, maka hendaklah masyarakatnya itu kembali kepada Al-Quran. Mungkin ini prolog singkat dari saya. Bersama kita di studio sudah hadir Ustaz kita, Ustaz Fajrul Haq, yang kita harapkan masukannya. Silakan, Ustaz. Ini adalah sebetulnya Ustaz, adalah dialog. Dialog yang terjadi antara orang-orang kafir dengan Rasulullah dan Muhammad sallallahu dan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena orang-orang kafir itu banyak sekali menuntut. Sebetulnya mereka sudah yakin bahwasanya Al-Qur'an itu adalah mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala atau dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi mereka masih mengatakan bahwasanya cobalah engkau buat sendiri, katanya kan begitu. Sebetulnya ini ayat ini ketika Allah mengatakan ini dari Allah Subhanahu wa taala, supaya kita pahami bahwasanya Rasulullah itu hanya dibebankan untuk mengemban amanah ini, kan begitu. Maka tidak ada intervensi dalam membuat. Kalau membuatnya lagi untuk di situ untuk berdakwah, itu akan menjadi rumit. Dan kalau seandainya pun itu terjadi, orang-orang akan mengatakan sekarang ini adalah buatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan pada sampai wahyu ini yang betul-betul kita yakini dari Allah Subhanahu wa taala, toh banyak orang-orang kafir Quraisy masih tidak mempercayai. Jangan-jangan dari badan tubuh umat Islam itu pun juga mengatakan seperti itu. Karena banyak sekali penyampaian-penyampaian tentang hal-hal yang gaib di dalam Al-Quran. Dan pada masa Rasulullah banyak orang memahaminya tentang benda-benda gaib itu, tentang hal-hal gaib itu berbeda-beda. Iya. Tapi yang menjadi contoh kita yang pertama itu sahabat ya, namanya Abu Bakar As-Siddiq alaihi salam, misalnya gitu kan. Radhiyallahu anhu. Radhiyallahu anhu. Ya kan? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kenapa kita kasihkan contoh seperti itu, Ustaz? Karena dia memang langsung mempercayai apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanpa mencerna dari akal pikirannya. Iya. Itulah tingkat ketakwaan yang paling tinggi. Tingkat keimanan yang begitu mendalam ya. Keimanan juga yang begitu mendalam. Sehingga tidak banyak yang perlu dipertentangkan. Iya. Sekarang ini kan banyak mempertentangkan. Menjalankannya tidak, tapi ditentang terus. Kritik kuat. Kritik ya? Kuat. Nah, iya. Kan begitu. Seperti hukum orang berzina, seperti hukum orang mencuri, seperti hukum orang membunuh. Maka banyak sekali orang tidak menerima pendapat ini dengan memberikan hukuman yang 6 tahun lah, yang 2 tahun lah. Padahal Al-Quran sudah sangat tegas. Dan itu bukan buatan kita dan bukan buatan Rasulullah SAW. Tapi ini datang dari sang pencipta Khalik langsung. Artinya apa? Mesti kita jalankanlah syariat Allah tersebut. Apa yang kita jalankan? Kalau ketika disuruh melaksanakan qisas, ya harus dilaksanakan qisas. Begitulah Islam. Karena Islam ini adalah untuk menjaga kehidupan kita yang lebih abadi untuk kedepannya. Bukan hanya sementara saja. Makanya sekarang ini hukuman konvensional itu yang dibuat oleh manusia itu sendiri banyak yang tidak mendukung untuk terjadinya perdamaian untuk ke depan itu. Seperti koruptor. Sekarang masih ada lagi yang kita lihat berita di TV atau di media massa manapun, ada lagi terjadi anggota dewan yang berani lagi menerima suap uang proyek. Kan begitu, Ustaz. Ini disebabkan mungkin sangat mereka sudah mengetahui masuk-masuk aja nanti kan bisa lagi, nanti kalau bayar sekian bisa keluar, kan gitu. Inilah dia hukum kalau kita ambil dari keputusan seseorang tidak berdasarkan kepentingan secara umum, maka ini Allah akan terjadi. Lebih bagus penjara ganti bayar sekian tapi uang sudah dapat masuk sekian. Kira-kira begitulah untuk mengakal-ngakalnya untuk mencari keuntungan ini. Makanya kita perlu merenungkan ayat Al-Quran ini supaya kita mendapatkan kehidupan yang lebih aman, yang lebih tentram, yang lebih abadi untuk kedepannya. Iya, benar sekali apa yang Ustaz Fajrul sampaikan tadi, bahwasanya di dalam kehidupan kita saat sekarang ini ada kesalahan di dalam mendudukkan fungsi Al-Quran atau posisi Al-Quran. Al-Quran yang dipahami oleh masyarakat kita saat sekarang ini itu hanya berguna kalau misalnya ada orang mati. Ketika ada orang mati baru dibaca. Ya kan? Kalau tidak ada orang mati, artinya hanya anggapan Al-Quran itu ya ketika ada orang mati saja baru penting untuk dibaca. Kemudian ketika ada pembukaan acara-acara yang saat sekarang ini juga sudah semakin berkurang. Kalau dulu kalau ada acara itu biasanya dibacakan Al-Quran pembukaan acara, tapi sekarang ini itu sudah semakin kurang walaupun masih tetap ada. Kemudian lagi ada pemahaman bahwasanya Al-Quran itu akan berguna hanya untuk menyembuhkan orang-orang yang kemasukan. Jadi ada pembatasan-pembatasan di dalam mendudukkan fungsi dan posisi Al-Quran itu sendiri. Kita dalam bentuk yang seperti ini dapat dikatakan bahwasanya sebenarnya umat Islam sudah mengalami krisis kepercayaan kepada Al-Quran. Umat Islam sudah tidak begitu mengimani Al-Quran sebagai sebuah firman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berisi kehendak dan keinginan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah satu pemahaman atau cara berpikir yang sangat-sangat salah sekali. Coba kita lihat sebentar. Bagaimana bisa masyarakat Arab yang terkenal dengan Arab Jahiliyah pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dapat berubah sampai 180 derajat dari peradaban yang rendah, mengubur anak perempuan, minum-minuman keras, berzina, kurang pandai baca tulis hanya dalam waktu 23 tahun ketika masa Al-Qur'an diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhirnya kemudian tampil menjadi orang-orang yang masyarakat yang berperadaban tinggi dan orang-orang yang sangat disegani, dapat melakukan ekspansi ke negara-negara sampai ke negara Eropa sekalipun. Kenapa? Karena mereka sudah berpegang kepada Al-Qur'an. Jadi Al-Qur'an yang diturunkan kepada mereka itu mereka pahami dengan baik dan akhirnya mampu merubah mereka menjadi orang-orang yang tampil menjadi pembela-pembela agama, menjadi orang-orang memiliki peradaban tinggi dan ilmu pengetahuan yang sangat tinggi. Karena Al-Qur'an, akhirnya para sahabat mampu menjadikan peradaban dan kebudayaan mereka menjadi peradaban dan kebudayaan tinggi. Nah, yang sangat kita sayangi sekali adalah bahwa ada cara pandang masyarakat sekarang ini, baik pada pemimpin, pada masyarakat itu sendiri, ketika memahami bahwasanya peradaban dan kebudayaan tinggi itu adalah ketika dia keluar daripada jalur Al-Qur'an. Ketika Al-Qur'an melarang kita, agama melarang kita untuk tidak membuat patung, tapi malah patung ini yang diheboh-hebohkan. Ketika agama melarang kita untuk menampilkan diri dalam bentuk yang sangat seksi, wanita jangan berpakaian seksi, begitu juga dengan laki-laki jangan berpakaian yang menampilkan aurat. Malah sekarang ada gambaran bahwa ini adalah budaya, ini adalah tren modern, bahwasanya ini adalah salah satu gambaran daripada peradaban dan kehidupan yang tinggi. Kita sudah meninggalkan Al-Qur'an dan ternyata kita malah berpegang kepada kebudayaan-kebudayaan yang kita anggap dapat menjadikan kehidupan kita menjadi lebih baik. Ini adalah satu pemahaman yang salah, karena di dalam keterangan Al-Qur'an sendiri Allah Subhanahu wa taala sudah cukup jelas, terutama sekali dalam ayat 203 yang kita bahas pada hari ini. Haza basairu mir rabbikum, ini adalah bukti yang nyata dari Tuhanmu, wa hudaw wa rahmatul liqaumi yu'minun. Iya, ini bisa ketika Ustaz baca tadi haza basairu mir rabbikum, basair di sini adalah yang dimaksudkan Al-Qur'an. Iya. Kalau kita kembalikan ke mufradnya, basair adalah basirah. Basirah dalam arti kata adalah ad-dilalah wal-ibrah. Dilalah itu petunjuk, ibrah itu adalah kita dapat mengambil pelajaran yang begitu berarti yang ada di dalam Al-Qur'an ini. Yeah. Kenapa masih Allah mengatakan firman-Nya dengan basairu? Padahal basirah ini adalah diartikan, kalau kita ambil bahasa dasarnya itu artinya mata. Iya. Tapi yang diinginkan Allah di sini adalah mata hati kita. Karena mata hati kita itu tidak akan pernah berbohong, Ustaz. Iya, betul sekali. Mata hati kita kemanapun kita ajak berjalan, mesti dia akan berdialog ketika seseorang itu berjalan bukan kepada jalan syariat atau yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena memang di dalam Al-Qur'an sudah basirah ini diartikan dengan bahasa lain dengan an-nafs, jiwa, wa nafsi wa ma sawaha, artinya demi jiwa dan sangat kesempurnaan penciptaannya. Bagian dari jiwa, hati itu adalah bagian dari jiwa, yang mana jiwa ini tidak akan pernah berbohong kepada diri sendiri, bahkan kepada badan kita yang kita miliki ini selalu nanti akan mengungkapkan tabir kebenaran demi kebenaran sesuai dengan janji Allah, apalagi ketika kita di dalam padang mahsyar. Karena memang banyak sekali seperti surat Yasin kita mendengarkan al yauma nakhtimu ala afwahihim, pada hari ini kata Allah kami akan stempel, akan tutup apa yang menjadi alat pembicaraan ketika hidup di dunia, yaitu afwahihim, mulut-mulut mereka, hari ini aku tutup mulut mereka. Apa yang menjadi saksi, yaitu yang menjadi saksi kaki dan tangan kita kemana saja kita diajak berjalan. Maka di situ dipentingkan adalah basirah di situ. Ya, menarik sekali apa yang disampaikan oleh Ustaz Fajrul Haq tadi, bahwa salah satu pemahaman penting yang bisa kita tarik dari keterangan ayat 203 ini adalah bahwa Al-Qur'an itu adalah merupakan solusi kehidupan manusia. Sekali lagi, Al-Qur'an adalah merupakan solusi hidup manusia. Ketika kita berada dalam kondisi kesulitan, maka kembali kepada Al-Qur'an. Ketika kita menginginkan rumah tangga yang berbahagia, rumah tangga yang penuh dengan mawaddah, kasih sayang, sakinah, ketenangan, rahmat dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, maka kembali kepada Al-Qur'an. Dan inilah yang dipesankan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi untuk diajarkan kepada istri-istri mereka, istri Rasulullah, di dalam surat Al-Ahzab dengan sangat indah Allah mengatakan, wazkurna ma yusla fi buyutikunna min ayatillahi wal hikmah. Hendaklah kamu wahai para istri Nabi membaca Al-Qur'an di rumah kamu. Ya. Hendaklah kamu membaca Al-Qur'an di rumah kamu, innallaha kana latifan khabira. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu Maha mengetahui dan sangat halus sekali pengetahuannya. Istri Rasul saja sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengaji Al-Qur'an, untuk mendalami Al-Qur'an. Agar apa? Agar kehidupan mereka, kehidupan rumah tangga mereka, kehidupan pribadi mereka dapat menjadi kehidupan yang terbaik di dalam kehidupan ini, berguna bagi dirinya, masyarakatnya, dan juga keluarga serta seluruhnya. Baiklah para pendengar rahimakumullah, sekali lagi kesimpulan ayat kita pada hari ini adalah Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kita untuk kembali kepada Al-Qur'an. Allah mengingatkan kepada kita bahwa Al-Quran itu adalah merupakan salah satu pegangan utama bagi umat Islam agar kehidupan mereka dapat tampil menjadi kehidupan terbaik di dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara, dan berbangsa. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Tetap semangat untuk membaca Al-Quran, tetap semangat untuk mendalami Al-Quran, dan tetap semangat untuk mengaplikasikan Al-Quran di dalam kehidupan keseharian kita. Ini saja, mohon maaf kalau ada kesalahan, kami akhiri dengan wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.